sejuk hati lupi ban timbun. Yo tunangan pun ulun ngada, lunyang selangke ba urang kampung. Geja intat lun yo ate pesta. Lambat tiba tu benu oh, dari rumah lun geba ke dinda. Haba penuh ngan usulason, ketujuk langsung ba urang Tuhan. Malam pertama laut lendayong, rupaji dek payong awai gok cuca. Badan kabusong lebulun yang kang baki bancara aib lun tanggung. Dung nama lelun ngan urung lingka, munyolun tinggai sayang kat untung. Sebab cinta lun kesidro dinda. Tiban imbun, yang tunangan pun ulun menggada. Dengan selangki baurin gampung, geja intat lun yo ate pesta. Tanduk lambat tiba tu benuun, dari rumah lun geba ke dinda. Haba penuh ngan usulason, ketujuk langsung ba urang Tuhan. Malam pertama laut lendayong, rupa jidik payong awai gok cuca. Dan kabusong lebulun yang kang baki bancara aib lun tanggung. Dung nama lelun ngan urung lingka, munyolun tinggai sayang kat untung. Sebab cinta lun kesidro dinda. Kerja bak kuli bangunan, sim

harus nuntun male. Kamu balik gasingun lain kunawa. Oh, bitya bine panti. Indah bukan le ta pandang mata. Kusin rindu dinda bo hati. Saksi tanya menjanji tak sabar masa ternyata jino kanda ingkari sumpah menjanji janji. Tutup ke bulan kamu. pihan ale mesin lehan lini cinta. Menyohai dinda memang kena yang lain, bapihan ale mesin lun han lini cinta. Nepegahai kandangan lun be muka nujuken, menyo memang nala en bena merah sia. Menyo memang dikenda kelun cinta, tunjukkan ali sayang, baku hai dinda jangan buka. Lenyo sampai nusiksa, kebetulan hanya nitna pakan tega, hati lenyo peluka. Pakan tega. Terima kasih.

gino gata bungong tan warna si tangki kala thank you.

jamuranto unang grolua rindu lam hati jimelam lumpo muhut kulua bagata dinda sino lam ranto mita belanja demi kegata hai bungong dalam unsa belum jaga berobat pinta gata denganmu kasaba bungong tapreh lon bisa dan lon usaha kejela megata tantro ulun sambut dengan hati luka janji yoh awai gata pelikut ulun tak sambut dengan hati luka kau paling jinokah gol